Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tida. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membaca kitab Usulul Iman pada pembahasan seputar tahrim al-mujadalah fi kitabillah. Haramnya memperdebatkan kitabullah atau haramnya berbantah-bantahan tentang kitabullah. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata penulis, wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qauman yatadara'una fil Qur'an faqala innama halaka man kana qablakum bihadha ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه رواه أحمد وابن ماجه. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, yaitu Muhammad bin Abdullah, dari kakeknya, Abdullah bin Amr, radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar satu kaum manusia yang mereka berbantah-bantahan tentang Al-Quran. Maka beliau berkata, hanyasanya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena sebab ini. Mereka membenturkan kitabullah sebagiannya dengan sebagian yang lain. Hanyasanya diturunkan kitabullah, sebagiannya membenarkan sebagian yang lain. Maka jangan kalian mendustakan sebagiannya terhadap yang lain. Jangan saling dibentur-benturkan. Maka apa yang kalian tahu darinya, ucapkanlah. Dan apa yang kalian jahil tidak tahu tentangnya, maka serahkan kepada yang mengetahuinya. Diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah rahimahumullah. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum, Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'a menerangkan hadis ini. Innal Qur'ana kalamullah. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalamullah. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tidak datang padanya kebatilan baik dari depan maupun belakang, diturunkan dari Zat yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Ini ayat dalam surah Fussilat ayat yang ke-42. Maka Al-Quranul Karim, ayat-ayatnya telah Allah rinci. Sebagiannya membenarkan yang lainnya. Yang satu menafsirkan yang berikutnya. Itu Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Tidakkah mereka memperhatikan Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah, diturunkan dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapati padanya perselisihan yang banyak. Lihatlah misalnya suatu undang-undang yang dibikin manusia. Saling bertolak belakang satu dengan yang lain. Satu pasal bisa ditarik ke sana, bisa ditarik ke sini. Satu pasal bisa menjadikannya atau dijadikan sebagai alat untuk mendukung yang benar dan mendukung yang salah. Karena datang dari manusia dan bikinan manusia yang punya akal yang sempit dan pemahaman yang dangkal. Namun Al-Quranul Karim datang dan diturunkan dari zat yang maha bijaksana dan maha terpuji, yang maha mengetahui segala sesuatu. Maka kalau kita perhatikan Al-Quranul Karim, di dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala bertanya, afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah mereka memperhatikan Al-Quran? Artinya bahwa, cobalah perhatikan Al-Quranul Karim yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan. Bahwa tidak ada pertentangan, perselisihan di dalamnya. Tapi seandainya lau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Quran itu turun dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, mereka akan mendapati padanya perselisihan yang banyak. Karena memang dahulu mereka menuduhkan berbagai macam tuduhan-tuduhan dusta terhadap baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa Al-Quran yang beliau sampaikan itu adalah ayat-ayat yang diajarkan oleh para penyair-penyair kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekh katakan, fakalamullahi jalla wa ala ma'sumun minal ikhtilaf. Kalamullah, firman Allah, terjaga dari perselisihan. Terjaga dari adanya pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Bahkan Al-Quran itu ayatnya yang satu membenarkan yang lain, yang satu menafsirkan yang lain, yang satu mendukung yang lain. Itu Al-Quran. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ketujuh, huwalladhi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kepadamu Al-Kitab. Padanya ada ayat muhkamat. Dan ayat muhkamat adalah ummul kitab. Ummul kitab. Wa ukharu mutasyabihat. Sementara yang lainnya ada yang mutasyabihat. Kalau ada yang bertanya, ayat ini menyebutkan bahwa Al-Quran ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Pertanyaannya, mana yang lebih banyak dan lebih dominan antara ayat muhkam dengan ayat mutasyabih? Maka jawabannya adalah bahwa yang paling dominan dan paling banyak adalah ayat muhkamat. Dari mana diambil jawaban itu? Karena Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, hunna ummul kitab, induknya Alkitab. Dan demikianlah para ulama menjelaskan itu. Maka Syekh katakan, barakallahu fikum, fahunaka ayatun wadihah fi nafsiha. Di sana ada ayat yang jelas, gamblang pada ayat itu sendiri. Jelas dan gamblang. Maka ayat yang jelas dengan sendirinya, pada ayat itu sendiri, itulah yang disebut dan diistilahkan dengan ayat al-muhkamah. Yang muhkam. Wa hunaka ayatun yahtaju fi tafsiriha li ayatin ukhra. Namun di sana ada ayat-ayat yang pada tafsirannya membutuhkan ayat yang lain. Ana ulangi. Bahwa di sana ada ayat-ayat yang lain yang pada tafsiran ayat itu dan penjelasannya butuh untuk dijelaskan oleh ayat yang lain. Yang harus digabungkan dengan ayat yang muhkam. Maka sebuah ayat yang dia masih membutuhkan penjelasan dari ayat yang lainnya, yaitu ayat yang muhkam, itulah yang dinamakan ayat mutasyabih. Ayat mutasyabihat. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun metode dan cara ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mereka kokoh dalam keilmuan, para ulama rabbaniyin, maka mereka menafsirkan kalamullah, satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Sebuah ayat ada yang sifatnya mutlak, sifatnya lepas. Tuqayyiduhu ayatun ukhra. Maka ayat yang sifatnya mutlak ini dibatasi oleh ayat yang lain. Ayat yang sifatnya mutlak itulah ayat mutasyabih. Dan ayat yang kemudian memberikan batasan kepada ayat yang sifatnya mutlak tadi, itulah yang disebut ayat muhkam. Jelas ya? Bisa difahami? Terlalu cepat? Atau cukup? Baik. Di sana ada ayat yang sifatnya mujmal. Sifatnya global. Maka yang global itu dijelaskan oleh ayat-ayat yang lain. Maka ayat yang sifatnya mujmal ini masuk dalam kategori ayat yang mutasyabih. Dia masih membutuhkan ayat yang lain untuk memberikan penjelasan tentangnya. Di sana pula ada ayat yang kita kenal dengan ayat-ayat yang dimansukh, yang dihapuskan. Sebuah ayat dihapus, ayat yang lain menghapusnya. Menghapusnya. Ayat yang dihapuskan itu termasuk dari kategori ayat mutasyabih. Dan yang menghapusnya dikategorikan sebagai ayat yang muhkam. Jadi sudah ada beberapa contoh ayat yang mutasyabik dan apa itu ayat-ayat yang muhkam. Maka yang demikian ini untuk mengetahui mana yang sifatnya global kemudian diterangkan dirinci oleh ayat yang lain, mana yang sifatnya mutlak kemudian dikait oleh ayat yang lain, mana yang mansukh, mana yang nasikhnya. Yang demikian ini membutuhkan ma'rifah, pengetahuan tentang kitabullah. Dan tidak boleh bagi manusia untuk kemudian masuk dalam urusan tafsir kitabillah, untuk menafsirkan Al-Quranul Karim, sementara dia tidak memiliki usul, dasar-dasar yang ia mengetahui dengannya bagaimana dia menafsirkan kalamullah. Oleh karena itu, para ulama meletakkan qawaid litafsir, kaedah-kaedah tafsir yang dinamakan dengan usul at-tafsir. Nah, termasuk barakallahu fikum, pada daurah yang kemarin kita di Jogja juga mempelajari kitab ini, usul tafsir Syekh Shalah Kantus hafizahullahu ta'ala. Beberapa tahun yang lalu juga kita belajar kitab ini, dan di Ma'had Jember pun kita telah menyelesaikan kitab ini dengan Ustazuna Abu Abdillah Luqman Ba'abdu hafizahullahu ta'ala, karangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, usul at-tafsir. Maka menjadi sebuah keharusan dan kemestian bagi seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, untuk mengetahui kawaid-kawaid, kaedah-kaedah, dan usul-usul tersebut. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh. Na'am barakallahu fikum, tiba-tiba istilahnya bim salabim. Tidak tahu apa artinya. Tidak boleh. Harus punya dasar. Maka inilah tariqatul rasikhina fil ilm. Metode, cara, dan jalan ar-rasikhun, yang kokoh dalam keilmuannya. Mereka menggabungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Akan tetapi, di sana ada pihak dan golongan lain, serta bentuk lain dari manusia. Yaitu orang-orang yang fi qulubihim zaygun, yang dalam hati mereka ada penyimpangan. Yang mereka-mereka ini, tujuan dan target mereka adalah memberikan talbis kepada manusia. Ingin menanamkan kerancuan terhadap manusia. Mengkaburkan agama mereka. Dan berusaha untuk menanamkan keragu-raguan. Bahkan ketidakpercayaan terhadap kalamullah. Maka orang-orang tersebut, cara yang mereka tempuh adalah dengan mengambil dan berlandaskan kepada ayat-ayat mutasyabih. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ, untuk mencari fitnah. Mereka mengikuti yang mutasyabih, mengambil yang mutasyabih, bersandar kepadanya, Dan ini yang banyak menyesatkan. Ini yang banyak menyesatkan. Mereka berdalil dengan ayat-ayat tersebut tanpa mengembalikannya kepada yang muhkam. Dan akan datang, kata Syekh, di dalam hadis di mana Rasulullah menyatakan, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min faulaika alladzina sammallahu fahdharuhum." Apabila kalian melihat orang-orang yang mereka mengikuti yang mutasyabih, maka itulah orang-orang yang Allah telah menyebut mereka di dalam ayat yang kita sebutkan tadi, fahdharuhum, hati-hati dari mereka. Jadi ini sebenarnya ayat atau hadis yang Rasulullah menyatakan fahdharuhum, hati-hati dari mereka. Maksudnya apa? Di antara faedahnya, jangan sembarangan ngaji. Naam. Yang penting ada ayat dibaca, yang penting ada hadis. Ya, kalau benar tafsirnya. Jangan sampai ternyata yang ditanamkan kepada kalian adalah orang-orang yang mereka selalu bersandar kepada ayat-ayat mutasyabih. Agar tidak salah langkah. Tadinya pengen dapat pahala, masya Allah. Semangat ngaji. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatsuluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Senang hatinya, masya Allah, senang. Tapi ternyata dia sedang berada dalam kubangan lumpur yang dalam, yang dia tidak akan sanggup untuk mengeluarkan diri darinya. Semakin dia bergerak, semakin dalam tercebur. Fahdharuhum, hati-hati. Inna hadzal ilma dinun, ilmu ini agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, lihat, perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Di sana pula, kata Syekh, ada jenis yang lain. Model lain di samping yang pertama adalah ar-rasikhuna fil ilm, yang dalam, kokoh dalam keilmuannya. Dan yang kedua adalah ahluz zayr, orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan. Dan ada jenis ketiga, laisa indahum zayghun, sebenarnya bukan karena penyimpangan yang ada di dalam hatinya yang bertujuan untuk menebarkan fitnah di tengah-tengah manusia, untuk memasukkan keraguan-raguan dalam hati mereka dan ingin menyimpangkan mereka dari siratal mustaqim, bukan jenis ini. Tapi jenis, na'am, laisa indahum zaighun, tidak ada pada mereka penyimpangan, wa innama indahum jahlun, tapi kejahilan. Kejahilan. Fala yutqinuna tafsir al-Qur'an 'ala al-wajhi al-matlub. Mereka tidak kokoh dalam menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan apa yang diharapkan dan dituntut. Sudah berlalu beberapa waktu yang lalu penjelasan tentang apa yang membuat kerusakan di tengah-tengah umat ini. Salah satunya adalah para qurra yang hanya tukang baca saja, yang tidak punya fikih, tidak punya pemahaman yang dalam. Tayib, dia bisa baca ayat, dia bisa bahasa Arab beberapa. Walakin barakallahu fikum, la yutqinuna tafsir al-Qur'an 'ala al-wajhil matlub, mereka tidak kokoh dalam menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan yang diharapkan. Fayakhudhuna al-ayatil mutasyabihat, maka mereka mengambil ayat-ayat mutasyabih dan tidak mengembalikannya kepada yang muhkam, serta berdalil dengannya bukan karena faktor az-zair, penyimpangan dan ingin menyimpangkan manusia, bukan, walakin an jahlin, tapi bersumber dari kejahilan. Nah, dan ini haram, tidak boleh. Kalau jenis pertama bisa dikategorikan dalam bentuk kekufuran, kata Syekh, wahada haramun la yajuz wal awwalu kufrun li'anna alladhi yaqsudu talbis fahuwa kafir. Karena seorang yang memang menginginkan untuk mentalbis, merancukan Al-Quran kepada umat manusia dan ingin menyesatkan mereka, fahuwa kafir, maka dia kafir. Adapun seseorang yang mendorong dia adalah kejahilan, lalu kemudian dia masuk dalam pintu ini, dalam bab tafsirul Quran, fahada yu'tabaru dhalan, maka ini dianggap sebagai orang yang sesat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qala fil qur'ani bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Diriwayatkan Ahmad dalam Musnad dan At-Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Barang siapa yang berkata tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi masalahnya tidak ringan. Masalahnya tidak mudah. Urusannya bukan yang penting tampil. Tapi di sana ada beban berat di pundak-pundak kita. Ancamannya bisa neraka. Sebagaimana juga dalil yang lain menunjukkan bahwa akan ditimpakan kepadanya dosa umat manusia yang mengikuti dia dalam kesesatannya. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana pula Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, man qala fi kitabillahi azza wa jalla faqad akhta'a walau asabah. Siapa yang berbicara tentang kitabullah, maka sungguh dia keliru meskipun dia benar. Kenapa? Karena hanya asal ngomong. Kalau dalam bahasa Arab atau istilahnya, ramyatun min ram atau ramyatun min ghairi ram. Ada seorang melempar, anggaplah misalnya memanah. Manah, naam, yang dia bidik lutut ternyata kena kepala. Tepat di tengah-tengah. Orang bertepuk tangan. Luar biasa. Padahal dia tadi bilang ke sebelahnya, saya mau bidik lututnya. Nah. Atau anggaplah memang tujuannya itu. Tapi memang ya hanya sekedarnya saja. Kelepasan. Belum dia bidik kelepasan. Loh kok kena? Ini namanya ketepaan. Bukan karena seorang ahli dalam memanah. Seorang yang kemudian barakallahu fikum berbicara tentang kitabullah bersumber dari kejahilan, ternyata kok pas. Faqad akhta'a, dia telah salah. Kenapa? Dia telah lancang berbicara tentang agama tanpa dasar ilmu. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kitabullah wajib untuk diagungkan dan dimuliakan. Maka tidak sepantasnya ada orang yang masuk dalam urusan tafsir Al-Quran serta berdalil dengannya kecuali para ulama yang ar-rasikhun, yang mereka telah kokoh di dalam keilmuan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab." Syekh mengulang lagi kalimat ini atau ayat ini. Wal um dan istilah al um hunna umul kitab. Wal um hiya allazi yurja'u ilaiha asy-syai'u, sesuatu na'am yang dikembalikan kepadanya yang lain. Yang lain merujuk kepadanya. Naam. Sebagaimana layaknya seorang ibu. Naam. Anak-anaknya mencari seperti ya, seperti ayam kehilangan induk yang merujuk ke sana kepada ibu. Demikianlah ayat-ayat itu merujuk kepada al-um. Yang mutasyabihat merujuk kepada al-muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain ada ayat-ayat mutasyabihat. Wan nasu fi dzalika qad inqasamu ila qismain, dan manusia dalam hal ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hum ahlu zayyiq alladziina akhadzul mutasyabih, yaitu orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan yang mengambil mutasyabih dan meninggalkan yang muhkam dengan tujuan penyesatan. Dan yang kedua adalah orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya, yang mereka mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam, dan mereka menyatakan semuanya datang dari sisi Rabb kami, baik yang muhkam maupun yang mutasyabih. Maka tidak boleh mengambil sebagian kemudian meninggalkan sebagian yang lainnya. Karena kalamullah itu menafsirkan satu dengan yang lainnya, saling menguatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini yang sedang kita baca, keluar menjumpai para sahabat. Dan mereka sedang membahas sebagian ayat-ayat yang muskilah, yang rancu kelihatannya secara zahirnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada mereka dan pengarahan. Maka beliau menyatakan, fala tukadzibu ba'dahu bi ba'din, jangan kalian dustakan satu dengan yang lainnya, jangan kalian benturkan satu dengan yang lain. Fama alimtum minhu faqulu, apa yang kalian tahu darinya ucapkanlah, sampaikan. وَمَا جَهِلْتُمْ فَكِلُّهُ إِلَىٰ عَلِمِهِ, yang kalian tidak tahu serahkan kepada yang mengetahuinya, Allah tabaraka wa ta'ala. Karena seorang yang tidak baik dan tidak kokoh dalam pemahaman kalamullah, na'am, tidak boleh masuk dalam urusan tafsir dan berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah menginginkan begini dan begini dari ayat ini, padahal Allah tidak menginginkan demikian. Maka di sini terdapat bahaya besar. Maka kalau seseorang tidak tahu, fal yatawaqqaf, berhenti, no comment, itu lebih selamat. Ucapkan, saya tidak tahu. Dan itu tidak memalukan. Al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala, imam dari al-hijrah, datang manusia kepada beliau meminta fatwa sebagai utusan untuk menyampaikan sekian banyak pertanyaan. Ditanya satu, saya tidak tahu. Ditanya kedua, saya tidak tahu. Yang sampai sekian banyak. Loh ya imam, kami ini datang jauh-jauh untuk bertanya kepada anda, tapi anda cuma bilang saya tidak tahu. Imam ahli sunnah, imam mazhab. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Daripada membahayakan dirinya dan orang lain, membuat dosa untuk dirinya dan orang lain, dan ucapan itu pun separuh dari ilmu, menunjukkan waraknya dia. Tapi kalau seseorang setiap ditanya seakan-akan tidak ada satu bab ilmu yang luput dari pengetahuannya, jawab. Ada lain jawab. Malah ayo sebutkan pertanyaan kalian, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Walhasil, bahwa kalamullah tidak boleh bagi seseorang untuk berbicara tentangnya kecuali berdasarkan ilmu dan basirah, dan mengetahui qawaid-qawaid dan dawabit-dawabitnya, ketentuan-ketentuannya. Ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika beliau menyatakan innama halaka man kana qablakum bihada, atau sebelum itu, sami'an nabiyyu qauman yatadara'una fil Qur'an. Kalimat ini, yatadara'una fil Qur'an, ay yatadafa'una, saling membela diri. Fayubdi kullu wahidin ra'yahu, masing-masing menyampaikan pendapatnya. Wa yukhatti'ul akhir, dan menyalahkan yang lain. Apalagi kalau kemudian yang keluar dari lisannya adalah menurut saya. Wah, Masya Allah, keren. Nah, sambil dikasih gambar keran. Nah, artinya apa? Ngucur terus. Gak berhenti air keluar, nyerocos. Nah, hadza khatir, ini bahaya. Bahaya. Fayakhtalifuna fi tafsirihi, maka mereka pun kemudian berselisih dalam tafsirnya. Wa qawluhu innama halaka man kana qablakum, hanyasanya binasa orang-orang sebelum kalian, yang dimaksud adalah al-yahud wan nasara. Mereka melakukan tahrif, pemutarbalikan terhadap Taurat dan Injil, dan mereka merubahnya, maka mereka pun binasa. Darabu kitaballahi ba'dahu bi ba'din, mereka na'am barakallahu fikum, membenturkan kitabullah satu dengan yang lainnya. Padahal hakikatnya tidak saling berbenturan dan tidak saling bertentangan, tidak saling bertolak belakang. Tidak. Hanya pemahamanmu yang dangkal dan sempit. Tapi sok tahu. Ini yang berat. Nah. Wa innama nuzzila kitabullah yusaddiqu ba'dahu ba'dan. Atau yusaddiqu ba'dahu ba'dan. Diturunkan kitabullah yang satunya membenarkan yang lain. Contohnya apa? Syekh menyebutkan contoh dalam suratul Baqarah ayat 240, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul ghaira ikhraj. Ayat ini menjelaskan tentang iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 1 tahun. Iddah, masa menunggu wanita yang kematian suami adalah 1 tahun. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam suratul Baqarah 234, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Ayat yang kemudian menghapuskan hukum yang tadi, dirubah ketetapan hukum iddah bagi wanita yang kematian suami yang tadinya 1 tahun menjadi 4 bulan 10 hari. Nah, dan ini membutuhkan ma'rifah untuk kemudian seseorang bisa menetapkan bahwa ini ayat yang dihapus, ini yang menghapusnya. Jangan-jangan kebalik. Kan bahaya. Sekali lagi, tidak boleh sembarang orang masuk dalam bab ini. Ayat ini kata Syekh, zahirnya kelihatan bertentangan. Yang satu mengharuskan iddah bagi wanita yang kematian suami 1 tahun. Ayat yang lain menyatakan bahwasanya 4 bulan 10 hari. Gimana sih ini ayat? Kok bertentangan, bertolak belakang? Maka orang-orang yang kemudian tidak punya dasar agama ketika dicekoki oleh alladzina fi qulubihim zaygun. Iya ya, kok begini Al-Quran? Katanya Quran itu la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid. Afala yatadabbaruna al-Quran? Law kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kok bertentangan, saling berselisih? Tidak benar juga ayat yang tadi menyebutkan bahwasanya kalau seandainya Quran datang dari selain Allah, mereka akan mendapati perselisihan yang banyak. Lah ini berselisih. Sabar kawan. Tenanglah. Ta'anni. Jangan terburu-buru. Tanya kepada orang yang lebih alim daripada Anda. Jangan sok alim. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekh katakan wa fi hadza yaqulul ulama, maka dalam kasus ini ulama menyatakan bahwa ayat yang menyebutkan tentang haul 1 tahun itu dimansukh, dihapuskan oleh ayat yang menyebutkan tentang 4 bulan 10 hari. Naam. Kalau sudah lewat 4 bulan 10 hari, ya monggo diselamatkan. Naam. Kasihan kalau anaknya sakit, enggak ada yang ngerawat, kalau mati lampu di rumahnya gelap. Nah, tapi jangan begitu pas 4 bulan 10 hari besoknya langsung ngelamar. Ya alhamdulillah semoga diterima. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Al-Qur'an itu yadkhuluhun nasakh. Memang dimasuki atau ada yang namanya an-nasakh, pembatalan. Allah katakan dalam suratul Baqarah 106, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Apa yang kami batalkan dari sebuah ayat atau kami hilangkan dari ingatan, na'ti bi khairin minha, akan kami datangkan yang lebih baik daripada yang dihapuskan dan dibatalkan itu. Au mitliha, atau paling tidak semisal. Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lupa. Nah, camkan baik-baik. Maka fala ta'arudha bainal ayatain, maka tidak ada pertentangan dan saling bertolak belakang antara 2 ayat tersebut, karena yang diamalkan adalah ayat yang menyebutkan tentang iddah 4 bulan 10 hari. Demikian pula seperti firman Allah tabaraka wa taala dalam suratul Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Telah diwajibkan atas kalian apabila datang kepada kalian kematian, jika dia meninggalkan harta, untuk menulis wasiat bagi kedua orang tuanya dan kerabat dengan cara yang ma'ruf, na'am, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk menulis wasiat terhadap orang tua atau kedua orang tua. Maka ayat ini dimansukh oleh ayat yang menjelaskan tentang hukum-hukum waris. Allah katakan, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unsayain. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi ولكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. نعم الله katakan pada ayatnya wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad, dan bagi kedua orang tua masing-masingnya mendapatkan 1/6 dari harta jika dia punya anak. Yang meninggal itu punya anak, tapi kalau dia tidak punya anak dan diwariskan atau diwarisi oleh kedua orang tuanya, maka ibunya mendapatkan 1/3. Ini sudah dimansuh ayat yang pertama tadi. Tidak ada lagi wasiat untuk orang tua, di samping itu nanti juga dapat warisan. Maka Rasulullah menyatakan, Inna Allah qad a'ta kulladhi haqqin haqqah, fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada setiap yang punya hak, ada haknya masing-masing. Maka la wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah. Sehingga kata Syekh menyebutkan bahwa tidak boleh digabungkan bagi kedua orang tua antara mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan hukum waris, di samping itu juga dapat wasiat, tidak boleh. Naam. Maka istimbat kesimpulan hukum seperti ini dan pemahaman seperti ini benar-benar membutuhkan kepada ilmu dan basirah. Membutuhkan kepada usul tafsir. Naam, yang menjelaskan kawaid-kawaid dan memperjelasnya. Demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lamis shawab, yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah sisa dari penjelasan hadis ini akan kita lanjutkan pada kajian hari Senin biiznillahi ta'ala. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.